Kita akan membuka Alkitab kita, Roma pasal 5. Dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, pada waktu Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma, di dalam surat-surat Paulus ini adalah memang bagian surat yang paling sulit dan sangat kental, padat, karena dia sedang berdebat dengan satu kota besar, di mana orang sudah dikuasai oleh berbagai pemikiran-pemikiran, filsafat, dan ajaran-ajaran lainnya. Nah, karena itu saudara, pemberitaan Injil itu adalah sebuah perkelahian yang sengit, beradu ide, beradu pikiran, beradu argumentasi untuk menunjukkan kekokohan nilai yang luar biasa. Pemberitaan Injil bukan sekedar bagaimana orang berdiri dan berkhotbah lalu mengatakan apa yang dipahaminya, tapi bagaimana menyuarakan kebenaran seperti yang Kristus mau, supaya ini menjadi satu prinsip yang ditumbuh kembangkan dalam hidup orang percaya. Maka dia mengatakan kita dibenarkan karena iman, hidup damai sejahtera dengan Allah karena Kristus. Ia membicarakan Yesus Kristus sebagai pengantara, pengantara satu-satunya antara manusia berdosa dengan Allah. Tidak ada yang bisa menjadi pengantara, tidak doa kita, tidak hidup ibadah kita, tidak ritual kita, tidak persembahan korban-korban bakaran kita. Kalaupun kita mau pergi berdoa kepada dia, di dalam PL itu diatur, imam menjadi pengantara manusia dengan Allah. Tapi kalau dia mau bersuara, nabi menjadi pengantara Allah dengan manusia. Tetapi tidak ada yang bisa mempersatukan baik imam atau nabi. Kristuslah menjadi pengantara yang mempersatukan, memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah. Nah, oleh karena itulah dikatakan, oleh iman kita dibenarkan. Iman kepada siapa? Sang pengantara yang memperdamaikan dan mempersatukan kita dengan Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita sudah bermusuhan dengan Allah, kita hidup memberontak di hadapan Allah, Kristus menjadi titik pengampunan yang luar biasa. Nah, oleh itu saudara-saudara, iman yang hidup di dalam diri kita membenarkan kita akan keselamatan, karena iman itu percaya kepada Kristus. Dan iman itu bukanlah potensi apa human potential. Apa iman itu bukan kekuatan diri. Iman itu bukan karena saya pintar, bukan karena saya unggul. Iman adalah satu anugerah yang Allah taruh sehingga saya percaya kepada sesuatu yang melampaui akal budi saya. Itu iman. Jadi iman bukan karena kamu dokter, profesor lalu ngerti semua kebenaran. No. Iman adalah anugerah Allah yang diberikan. Para rasul itu berbackground nelayan, mereka mengerti. Tapi Paulus berbackground scholar, sarjana, orang pintar juga bisa mengerti. Tapi banyak yang miskin lainnya atau yang bodoh lainnya, banyak yang pintar lainnya atau yang kaya lainnya juga enggak ngerti. Nah, itulah namanya blessing, itulah namanya berkat yang Tuhan berikan. Karena itu kalau kita bisa mengerti, kita bersyukur. Oleh karena itu, Kristus yang menjadi pengantara ini membawa kita masuk ke dalam persekutuan kita dengan Allah itu, sehingga kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Nah, jadi saudara-saudara, Kristus yang menjadi pengantara, Kristus juga membawa kita oleh iman percaya kepada dia, kepada Allah. Karena itu tidak heran ketika dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kalimat Tuhan Yesus. Sehingga ini menjadi bagian yang konkret dan mutlak dan gak bisa ditawar-menawar. Hanya satu jalan, Kristus. Di dalam Kisah Rasul 4, para rasul juga berkata, di dalam kolong langit ini, ya, tidak ada keselamatan kecuali di dalam dia, Yesus Kristus. Jadi di bawah kolong langit ini hanya satu keselamatan oleh Kristus itu. Jadi Alkitab bertebaran menyaksikan tentang satu-satunya jalan itu. Karena itulah kita disebut anak-anak Allah, tapi bukan anak Allah. Anak-anak Allah menunjukkan satu kemajemukan daripada status. Tapi anak Allah, the only one, itu hanya Kristus. Itu sebab dia menjadi yang sulung daripada semua. Karena dia Allah sang pencipta yang mau jadi ciptaan sama dengan kita. Sehingga logika iman Kristen, perhatikan logika iman Kristen. Sekali lagi, logika iman Kristen itu begitu kuatnya. Bagaimana saya bisa bertemu Allah suci saya dosa? Mana mungkin? Maka perlu satu orang kalau apa berkorban buat saya. Siapa yang bisa berkorban? Kalau saya dosa, yang korban dosa, dosa sama dosa hebatnya apa? Kalau mau korban sama saya yang dosa, supaya bisa damai dengan Allah yang suci, harus ada korban yang gak dosa. Domba, maka dicarilah domba yang tahir, yang tidak bercacat celah, yang bagus jadi korban. Tapi domba bukan manusia. Sehingga dia bersifat sementara. Bikin korban lagi, bikin korban lagi, bikin korban lagi. Yang satu kali dan selama-lamanya siapa? Cuma satu. Kalau ada manusia suci, ada. Hanya Kristus. Kenapa? Karena dia Allah jadi manusia. Itu sebab dia dikandung dari perawan Maria. Bukan hasil sebuah hubungan. Karena itu kitab Ibrani juga mengatakan kepada kita, kita ditebus bukan lagi dengan darah lembu, bukan lagi berulang-ulang kali, tapi satu kali oleh Kristus. Di dalam dialah semua kita dibereskan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur di dalam percaya kita kepada Dia yang mau mati untuk kita. Tetapi awas, itu tidak berhenti di situ. Karena itu, sudah semestinya engkau bertekun di dalam hidupmu. Tekanan, kesulitan, kegetiran hidup, enggak pernah Tuhan janji, enggak ada itu. Pasti akan terus mewarnai hidup kita. Tetapi jangan pernah engkau mengalami kesulitan, kepahitan karena kesalahanmu. Tapi biarlah Tuhan yang membentukmu sehingga itu menjadi bagian daripada bagaimana menguji dan memurnikan iman kita. Jadi waktu saya percaya pada Kristus, kita akan tahu bagaimana hal itu mendatangkan hal yang tidak sederhana. Karena untuk percaya kepada Bapa, Kristus harus sengsara. Oleh karena itu untuk percaya kepada Kristus, kita harus ikut jalan sengsaranya. Jikalau tidak mau mengikut jalan sengsaranya, maka kita tidak layak disebut sebagai anak-anaknya atau murid-muridnya. Itu sebab dia berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru ikut aku. Tetapi di dalam kesengsaraan itu, jangan engkau merengek, jangan engkau menangis seakan-akan hidupmu menjadi tidak berarti. No, kesengsaraan itu memberikan ketekunan kepadamu. Istilah ketekunan seringkali saya ingatkan. Artinya sabar menderita. Dari satu derita ke derita ke derita ke derita, engkau akan kuat melewati. Dalam sebuah diskusi, seorang bertanya sama saya, Pak Bigman, saya punya teman, kadang saya juga gak ngerti, orangnya baik pelayanan. Tapi kemudian mengalami kesulitan yang beruntun. Problem mamanya, problem ini, problem. Baru bikin lagi problem lagi. Itu 3 kali beruntun loh, Pak. Sampainya dia mulai ragu. Kok Tuhan kejam amat? Kenapa membuat dia mengalami rentetan kesulitan yang luar biasa? Ya. Saya kalau ditanya gitu saya gak bisa jawab, Pak. Karena saya sendiri belum pernah ngalami. Kalau saya bilang nanti Tuhan baik, Tuhan tolong pimpin, pasti dia akan bilang, ya kamu enak ngomong karena kamu gak ngalamin. Saudara, dari diskusi itu saya hanya ingin mengatakan satu hal yang menjadi menarik. Saya tidak terlalu pusing ngomong sama orang yang bankrupt dalam bisnisnya. Karena saya tahu artinya bankrupt habis-habisan uangnya. Saya tidak terlalu sulit bicara kepada orang yang mengalami sakit penyakit dan mengalami kesulitan luar biasa. Karena saya mengalami sakit dan harus dioperasi tapi tidak punya uang yang cukup untuknya. Dan saya sudah melewati berbagai operasi dan bisa dijalani bukan karena uang saya yang cukup. Ya. Sehingga kalau saya bilang, saya juga kalau suruh mikir juga gak tahu, tapi lewat tuh sampai sekarang. Dan bukan berarti saya sudah sembuh, saya tetap dalam problem. Entah keberapa lagi saya juga gak tahu. Tapi apakah itu menjadi penting? Ya menjadi penting di mana aku berdiri, apakah aku setia melayani dia. Maka saya katakan, seringkali kita harus cemburu kepada orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, padahal hidupnya benar. You mesti cemburu, karena dia sedang melewati sebuah proses. Dan kalau dia menang, ia akan bergembira. Ia seperti orang yang sudah melewati sebuah ujian. Dia akan bersyukur berteriak kepada Tuhan. Karena itu tekunlah di dalam kesulitan penderitaan yang kau alami. Karena Kristus tekun. Bagaimana kita bisa belajar Kristus tekun? Lihatlah dia menuju ke bukit Golgota. Apa salahnya sampai dia dicambuk? Apa salahnya dia memikul salib? Apa salahnya dia diberi mahkota duri? Enggak ada. Tapi dia pergi. Perempuan Yerusalem meratapinya dan berkata, menangis. Tapi Yesus bilang apa? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri. Untukmu mengatakan tangisilah dirimu, karena engkau menangis tidak mengerti apa yang kau lakukan. Aku pergi ke bukit Golgota, aku tahu apa yang aku kerjakan. Aku memenuhi panggilan Bapakku dan aku rela berkorban untukmu. Tapi kau tidak tahu. Kalau kau tangisi aku lalu aku tidak memikul salib, artinya kau tidak mendapatkan keselamatan. Tahukah engkau apa yang kau tangisi? Kalau engkau mau menangis, nangislah. Why God? Kenapa kau rela mati untukku? Kenapa kau rela berkorban untukku? Kalau mau menangis, nangislah untuk itu. Tapi kalau kau menangis seperti itu, lakukanlah apa yang dia mau. Dan jangan pernah menunda. Jadi saya pikir ya, konstelasi hidup orang Kristen itu begitu luar biasanya. Kita menjadi sangat kuat karena diberi satu argumen-argumen yang begitu hebat. Ya. Nah jadi saudara-saudara, bagaimana kesengsaraan mendatangkan sebuah ketekunan? Karena itu tidak ada alasan kesengsaraan membuat kita menjauh dari Tuhan. Lewati. Pukulan, hajaran yang menyakitkan. Jalani. Itu akan memproses dan membentuk kita. Hari-hari kita akan dididiknya. Hari-hari kita akan dibentuknya. Nah ini hidup kita. Yang harus kita lakoni. Kadang-kadang kita gak ngerti. Semua kita problem jalan sana, jalan sini, kerja sana, kerja sini. Saya mesti diablasi. Pikir lagi, apa? Dia pergi, dokter bilang ablasi. Jauh sebelum saya pergi, karena ada satu diskon besar di BCA itu, mobil Pak ambil kredit nih Pak murah. Ya, mobil saya jual. Ya. Lalu ambil ini kredit, udah ikut diskonnya gede. Kredit tapi ya. Udah jalan, udah proses, udah selesai, tinggal nunggu mobil datang, datang vonis. Pak, you mesti diablasi. Ya kan kadang-kadang kagak enak ya. Tahu planning gitu kan enggak ngatur repot-repot. Ya. Sampai istri saya bilang udah lu mesti diablasi apapun bla bla bla bla. Ya kita pulang dari Singapura terus bilang udahlah. Selama ini juga tolong kita, Tuhan tolong kita, masa Tuhan enggak tolong kita. Caranya apa urusan dia lah itu. Urusan kita jalani hari-hari kita. Ya. Urusan kita bagaimana melakoni kehidupan kita. Maka kemarin ke Kalimantan ya saya tetap pergi ke Kalimantan. Jalankan dulu apa yang ada. Kalau masih sempat hidup bernapas ya saya nikmati. Kalau enggak berarti saya sudah dapat jatah tiket ke sorga. Kan itu saja. Lalu untuk apa yang saya pusingkan? Berapa sengsaranya aku mengikut dia. Dia jauh lebih sengsara menolong aku. Dan aku tidak akan pernah sampai ke puncak kesengsaraan Kristus. Tidak akan pernah. Apapun yang kulakukan, apapun yang kualami. Jadi aku tidak boleh ada alasan berkeluh kesah pada dia. Tidak boleh ada alasan untuk marah kepada dia. Tidak boleh alasan kenapa sih Tuhan kalau mau gini gak begini. Waktunya kan gak pas. Wah, 1001 macam argumen kita. Tapi Tuhan gak pernah salah. Kita yang punya masalah untuk mengerti apa yang menjadi rencananya. Karena itulah dikatakan persoalan demi persoalan, kesengsaraan demi kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan membuat kamu tahan uji. Ketekunan membuat kamu tahan uji. Sehingga kadang orang melihat bingung. Itu sebab sarjana modern. Kalau baca kitab Ayub, itu disebut dongeng. Mana ada orang seperti itu gak gila? Ya memang kalau kita pikir-pikir, mungkin jujur kalau kita mikir itu terjadi sama kita, ya pagi gak gila kita. Ya. Buduk-buduk-buduk pak pulang habis harta, nol. Dari orang paling kaya di tempatnya, menjadi orang paling miskin. Habis semuanya. Guduk-guduk-guduk-guduk, belum hari selesai, udah jalan sedikit lagi. Anaknya mati semuanya. Istrinya marah-marah, pergi tinggalkan dia. Ya udah kehilangan harta benda dalam sekejap, anak sekejap, istri pergi. Ya tinggal sengsiri. Lalu depan temannya lagi sok tahu dan sok suci semua ya. Kau si dosa, kau si begini, kau sebegitu. Ayub berdebat dengan mereka. Sayang dalam debat itu Ayub juga memang salah. Dia kecemplung. Dia terpleset karena marah. Sampai dia berteriak sama temannya. Apa dosaku sehingga aku terkutuk? Bukankah aku mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh? Sebagai sebuah ungkapan, dia pakai hidupnya menolong banyak orang. Tapi dia lupa, mata bagi orang buta hanya Allah. Kaki bagi orang lumpuh hanya Allah. Ayub hanya alatnya. Saya kadang-kadang pikir itu ya dan menggumuli itu berhati-hati sekali untuk menjalani. Maka sering orang bilang, Pak, ini ya pelayanan ini khususnya Mika nempel sama Yu. Yu enggak ada nanti orang-orang nyumbang karena tahu kamu loh. Saya bilang, mau mati Big Man Sirait. Tuhan berkati Mika, Mika jalan. Mau 1001 nama entah siapa yang mau dipakainya. Itu urusan dia. Masa dia bingung mau cari gantinya saya. Dia punya cara. Saya sangat belajar dari kasus Ayub. Siapa kita? Ya. Memang secara teknis matematis, orang kalau udah gak kenal terus mungkin besok ya malas lagi. Gak mau lagi dan apa segala macam. No. Allah punya 1001 cara. Big Man cuma salah satu dari 1001-nya cara dia itu. Nah, belajar menempatkan diri kita, sadar pada posisi kita. Kita hanya alat, ngapain berhenti? Karena itu hiduplah maksimal. Karena sebagai alat kan kita akan habis ya, mati. Nah, kalau selama sepanjang mau mati nanti gak jadi bagus kan repot. Ayo kita hidup maksimal, ayo kita lakukan. Nah, itulah hidup kita. Jangan habiskan waktu berkeluh kesah pada kondisimu. Tetapi jalani dalam ketekunan sehingga engkau menjadi tahan uji. Dan orang tahan uji dikatakan menimbulkan pengharapan. Ya tahu pengharapan? Bukan gini, kita doa Tuhan, aku ini belum dapat kerja, tolong ya supaya dapat kerja. No, itu permintaan itu. Walaupun kamu ngarap-ngarap, tapi bukan itu pengharapan. Pengharapan adalah orang yang berproses di tengah kesulitan, di tengah kepahitan, kegetiran, sehingga bisa melihat di kegelapan. Ah, itulah pengharapan. Gimana, yuk gak ada apa-apa loh. Aku lihat, dia akan tolong aku. Loh, kamu udah parah loh. Aku lihat, dia akan mampukan aku melewatinya. Itu pengharapan itu membuat kita kokoh. Pengharapan itu akan jalan. Saya selalu ingin mengingatkan tiap saudara, jalani pergumulanmu. Kalau saya suka share pergumulan saya, kesulitan saya, supaya kalian juga bisa belajar. Saya bersyukur sama Tuhan, tidak terjebak dalam berkhotbah hanya teori-teori saja. Oh Tuhan dai, Tuhan tolong, Tuhan gini. Nanti ikut Tuhan kau sembuh terus. Enggak, saya babak belur. Tapi nanti dulu, kalau kau pikir aku babak belur, lalu hilang bahagiaku. No! Terlalu banyak hal yang kualami dan aku harus mengaku betapa baiknya Tuhanku. Di kesulitan itulah aku belajar. Ya, kita tahun ini kan seperti saya bilang, kita mau mulai STT kita. Kita mau, kalau proses semua dua jalan ini, kemarin saya dikabarin, yang urusan Papua sudah sampai ke Kanwil. Kanwil turun nanti tinggal cetak sertifikat. Cetak sertifikat bangun, mabok lagi kan. Tapi aku terlalu percaya, Tuhan akan atur. Entah nanti itu dibangun di tangan Big Man Sirait, dipakainya. Membangun Papua, thanks God. Enggak, dia punya 1001 cara. Tapi biarkan semua berproses berjalan dalam waktunya. Dalam ketetapan kehendaknya. Biarkan semua berjalan. Dan kita percaya Tuhan akan menolong dan kita menikmati. Maka kita tiba pada pengharapan yang membuat kita kuat menghadapi kesulitan. Karena percaya Tuhan pasti tolong kita. Nah, pengharapan itu yang perlu kita punya. Bukan harap-harap ya. Hati-hati ya. Oh, saya dapat kerja nanti. Itu masih permintaan yang berhenti pada dirimu. Pengharapan adalah sebuah pergumulan melihat di kegelapan. Perhatikan kalimat itu. Hanya ada kalau engkau menghadapi pengujian demi pengujian dan engkau tekun di sana. Jadi jangan lewati kesulitan hidup. Jangan lari dari kepahitan, kegetiran. Jangan berkeluh kesah. Jangan lupa akan Tuhan kalau dimanapun dia tolong dan tuntun pimpin kita. Di hari-hari hidup kita, di perjalanan kita, dia selalu ada. Nah, jadi kita penting mengerti apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, ingat pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kasih Allah telah dicurahkan dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih yang mana itu? Buktinya Pak, saya sakit gak sembuh. Buktinya saya gak ada uang. Uangnya juga gak datang-datang lagi. Buktinya. Wah, 1001 bukti kita ya. Untuk bilang Tuhan gak jaga kita. No. Tuhan sudah kasih. Nilai yang tidak bisa dinilai. Harga yang tidak bisa dihargai. Kasihnya, yaitu Kristus Yesus yang mati itu. Para rasul itu, kalau secara matematik bukan dapat untung kalau matematikanya ya. Paulus ini calon pemimpin majelis agama, ini orang hebat, orang pinter. Dari membunuh mau dibunuh, dari memenjarakan orang dipenjarakan, dari mengejar dikejar-kejar. Apa nasibnya si Paulus itu? Mau jadi begitu, jadi pelayan Tuhan. Semua orang juga kagak ada yang mau. Itu sebab banyak penipuan sekarang dalam khotbah. Ikut Tuhan semuanya mulus, mana ada itu? Betullah kata Karl Marx, ya, ketika dia mengatakan agama sudah jadi candu masyarakat. Banyak orang beragama karena berpikir dengan beragama dia bisa dapat semua yang dia inginkan. Kenapa orang percaya dewa A, percaya dewa B, semua harap ada yang dia dapatkan dari apa yang dia inginkan. Nah, di sini kita penting sekali untuk berpikir jernih. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh melayani apa yang Tuhan mau itu. Supaya kita bisa mengerjakan apa yang kita bisa lakukan dalam apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan. Oleh karena itulah, pengharapan yang kuat tadi, kasih yang sudah diberikan, dikaruniakan pada kita. Ingat, waktu kita masih lemah, kata ayat 6 ya, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pada waktu kita masih lemah, bukan lemah fisik. Pada waktu kita masih lemah, waktu kita hidup dalam dosa itu. Tidak punya daya untuk percaya kepada dia. Kristus diberikan. Dan waktu kita menerima Kristus, kita menerima dalam titik di bawah durhakanya Allah. Durhaka Allah adalah kematian. Durhaka Allah adalah penghukuman yang kekal. Jadi di sana kita ada. Tapi Kristus datang. Oh God, thanks. Maka kalaupun sekarang kita mati, ingat ya. Kalau kita mati untuk Yesus, tetap tidak bisa pernah sama dengan Yesus mati untuk kita. Karena dia orang tidak berdosa, mati untuk kita yang berdosa. Kita orang berdosa yang sudah ditebus dosa, mana bisa mati untuk dia jadi nilai sama. Tetap saja kalau Big Man Sirhead mati, ya orang berdosa yang mati kok. Cuma orang berdosa yang ditebus Kristus itu saja. Tapi saya tidak pernah hidup suci. Dan saya bukan sang suci itu. Jadi kalau itu kemudian ada di dalam diri kita, harga yang sudah diberinya di depan, yang tidak mungkin kita lunasi. Bagaimana mungkin kita berhenti? Bagaimana mungkin kita bermalas-malas melayani dia? Yuk kita bergairah untuk hidup lurus seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Maka dia akan mengatakan, karena tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin mau mati untuk orang yang baik. Loh, ini benar sama baik maksudnya apa? Nah, di sini Paulus membuat nilai yang sangat luar biasa. Tidak ada orang bisa baik. Berbuat baik, hidup baik kalau tidak benar. Tapi orang bisa baik, belum tentu benar. Orang benar, pasti baik. Orang baik, belum tentu benar. Ada orang baik bagi-bagi kamu uang, tapi hasil korupsi. Ada orang baik-baik ngomong, bilang untuk bangsa Indonesia misalnya. Tetapi dia bajingannya. Banyak itu. Semua baik, baik, baik, baik, baik. Tapi gak benar. Ada orang benar, tapi kamu gak suka. Benar sih dia, tapi mungkin caranya, ininya, itunya. Kita sulit menyukai orang benar. Karena orang benar akan bilang, kamu nyolong. Kan gak enak. Kalau orang baik, saya tahu, bukan kamu sih. Tapi kalau memang kamu ketemu uangnya, balikin aja. Kan baik banget tuh ya. Padahal memang nyolong sih. Masa gak boleh sih bilang? Dunia ini memang kejam. Maka gak ada yang mau ngikut orang benar. Dan tidak ada yang mau mati untuk orang benar. Untuk orang baik ya. Dia baik sama saya. Dia kasih saya uang. Belum tentu dia benar. Tapi dia baik loh. Maka semua dalam kampanye kalau kita lihat semua orang mendadak jadi orang baik. Tapi gak benar. Mana yang benar? Lu yang tahu. Ini kita menjadi pergumulan tersendiri ya saudara ya. Nah oleh karena itulah dikatakan Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Oh God, thanks. Waktu aku melawan dia, ia membuka tangannya kepadaku. Waktu aku jahat terhadap dia, ia baik kepadaku. Lalu apa ada alasanku untuk tidak percaya dan mengabdikan diriku kepadanya? Karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita yang sekarang ini telah dibenarkan oleh darahnya. Kita yang sudah diselamatkan dari murka Allah. Lagi-lagi, apa yang mau kita pertahankan dalam hidup ini? Kalau kalian tanya aku, kalau you pak satu waktu gak bisa jalan, you mesti naik kursi roda, saya bisa ngetik, saya nulis. Tidak ada kata berhenti sebelum napasku habis. Kalau sampai harus gak bisa jalan. Kalau bisa jalan pak, saya tetap pergi. Oh tapi kan you sulit pak, begini begono gak boleh capek. Betul, kalau karena itu aku mati. Ya thanks God. Itu apa namanya opportunity yang bisa kulakukan untuk melayani dia. Secara manusia ya ada rasa takut gak pak? Ngeri-ngeri juga. Apalagi kalau geruduk-geruduk-geruduk, waduh apa nih? Saya kadang-kadang cuma mau rebah begini yang paling enak itu kan kita lurus kalau tidur dulu ya. Tuh pinggang rasanya krotok-krotok lurus ya. Saya malah problem kalau lurus. Duduk-duduk-duduk-duduk-duduk-duduk-duduk jantungnya bunyi aneh. terpaksa saya mesti belok, salah lagi, belok kiri, belok kanan, mau ke kiri kelamaan gak boleh. Karena ini alat sebelah sini timpa agak gak enak, belok lagi. Saya orang yang aneh, dulu di kursi pun tidur mau tidur aja. Habis minum kopi mau tidur aja istilahnya. Wah saya enak loh, kalau minum kopi berdebuk mau tidur, mau makan cabai pedas-pedas, habis itu jam tidur aja, blas. Sekarang susah. Jadi mau tidur itu ekstra buat saya. Jadi kalau pas malam makanya yang agak pedas-pedas misalnya ya, saya suka pedas, ada susah tidur tuh, seger bawaannya. Minum teh di atas jam 7, apalagi Chinese tea yang cukup agak keras misalnya, ya udah susah tidur, apalagi teh hijau udah deh, seger bawaannya. Padahal sebetulnya urusan yang dulu gak ada itu. Di rumah saya gak pernah yang ada namanya obat tidur, sekarang saya pun mesti punya. Ya, sanak saya mesti punya stok. Ini besok kalau udah tidur susah nih, waduh. Besok mesti bangun, tidur susah, udah terlalu seger. Ya mesti makan sanak dulu baru tidur. Kadang-kadang saya ketawa ngeliat itu. Tapi itu realita yang harus saya jalani. Apa saya harus bilang Tuhan gak baik? Secara manusiawi kan gak enak juga. Nanti kalau udah minum, saya memang kecil 0,5 saya belah dua lagi minum. Tapi satu kadang-kadang gak bisa, paksa minum lagi hanya 0,5 mulu. Baru dapat. Itu pun gak langsung loh. Itu kan reaksi 30 menit, dan 30 menit itu udah mulai beledang, beludung, agak gelisah. Bung, baru tidur. Tapi kadang-kadang udah tidur begitu. Mestinya kan kalau kita makan obat tidur, panjang tidurnya. Enggak juga. Bangunnya pagian juga, karena 6 jam, enggak nyampe juga 8 jam. Maunya saya 8-9 jam misalnya mau tidur. Enggak bisa kau ber. Karena kerodok-kerodok jantungnya mungkin, apa segala macam, saya enggak ngerti. Tetapi ada satu hal yang saya katakan. Jalani, mau diapain? Bagaimana menikmati itu? Karena itu ketika kalian masih sehat demi Tuhan yang hidup, jangan tunggu sakit baru pelayanan. Saya bersyukur ketika masih sehat boleh melayani Tuhan. Sampai hari ini pun saya bersyukur tetap melayani dia. Karena itu selagi tubuhmu masih segar, rezekimu masih banyak, pakailah melayani Tuhanmu. Silakan engkau berdoa, bergumul mana yang terbaik, lakukan. Jangan pernah menunda bagaimana engkau hidup di dalam dia. Kalau engkau mengalami kesulitan, kepahitan, kegetiran yang kau tidak suka demi Tuhan yang hidup, jangan cengeng dan melarikan diri dari Tuhanmu. Tetap layani dia. Tetap setia, tetap dalam kualitas hidup yang semestinya. Maka Tuhan akan jaga kita. Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkati kita. Oleh karena itulah, ketika kita masih seteru dengan dia, kita diperdamaikan oleh Kristus itu. Sekarang kita sudah diperdamaikan, pasti kita selamat. Karena itu, apa yang kau mau pertahankan dari hidupmu? Kenapa kau tidak berikan kepada dia? Kasihnya sudah memberikan kekuatan. Kasihnya sudah memberikan kemenangan. Kasihnya lebih kuat dari apapun di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Paulus berkata, bukan itu saja. Kita malah berbegah dalam Allah oleh Kristus Yesus. Karena apa? Oleh dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, apa yang lebih hidup daripada damai sejahtera? Apa yang lebih hidup daripada hidup damai sejahtera? Enggak ada kan? Yuk hidup enggak damai itu kan pusingnya. Tapi bagaimana Pak orang bisa hidup damai sejahtera kalau dia enggak punya uang, kalau dia sakit, kalau dia punya problem, kalau dia ini. Demi Tuhan yang hidup. Aku berdiri dan akan berkata kepadamu. Kukatakan apa yang kualami. Damai bukan karena kau sehat. Damai bukan karena kau tidak punya persoalan. Saya makin hari makin ngerti kenapa para rasul itu dalam tanda petik mania penderitaan. Kalau penderita itu kayaknya bahagia banget ya. Sampai kalau saya pikir-pikir Paulus bacain kalimat ini bikin pusing juga. Kami bersyukur boleh menderita untuk dia. Kemanapun kami pergi, bau kematiannya mengikuti kami. Udah itu bau kematian itu penderitaan Kristus itu. Gimana lu bisa kuat begitu? Petrus mati, kepala di bawah, kaki di atas, disalib. Terlalu mulia mati seperti ini. Sementara kita maunya mati digiring 50 ribu orang, ngantar kita ke tanah kusir. Itu mimpi kita. Kalau perlu ada tembakan salto, judur, 12 kali gitu ya. Itu pengen kita. Saya lihat para rasul itu. Saya merenung mereka. Saya selalu bilang, kalau gue mati, lu kuburnya di Kalimantan ya. di sekolah yang pertama kita bangun. Supaya semua anak kalau lihat situ, lihat patung itu, ingat. Semoga mereka diinspirasi dan dipakai Tuhan jadi alat Tuhan. Ya, dan akhirnya keluarga saya pun enggak bisa kalau enggak, apa namanya, ziarah kan ya. Jadi mesti ke Kalimantan terus. Kalau enggak, aku yang ziarah ke Jakarta. Kemana saja kalian kan, begitu ya. Jadi kita mesti belajar menikmati hidup kita itu, saudara. Damai, please. Sama seperti saya bilang, saya mengalami banyak kesulitan, tapi kalau mau jujur ya, saya sangat happy. Hidup saya ini sangat happy. Sampai ya kadang-kadang, segini, kamu siap ablasi? Oke, kita jalan. Saya udah gak terlalu pusing lagi dengar kalimat itu. Ya. Walaupun waktu merasakan kosletnya itu, buduh, gitu ya. Kadang ganggu sekali terhadap rasa kita. Kita gak bisa lawan. Kalau you lapar, you bisa tahan. Kalau datang, whoop, ditarik tuh kayak kepala kita, darah kita itu habis, nyup, hilang sebentar, pegangan gitu ya. Dung, dung, nunggu lagi pulih pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Sesaat disorientasi kita. Mulai jalan lagi, gak bisa langsung kuat. Cungup, naiknya pelan-pelan. Baru lagi ke garis datar. Tapi demi Tuhan yang hidup, kalau kalian tanya, yang paling menyenangkan hatiku adalah kalau boleh berbagi bagi orang lain di sekitar hidupku. Yang paling menyenangkan hatiku adalah kalau bisa dengar cerita anak-anakku yang di Kalimantan itu. Waduh, itu penghiburan besar. Saya pergi ke banyak tempat dan bisa pergi. Tidak harus dengan kawan, saya sendiri mau pergi pun saya bisa. Tidak terlalu sulit itu. Tapi itu tidak ada dalam plan saya. Plan saya kalau mau pergi itu ya adalah kalau enggak Kalimantan ya Papua. Bagi saya itu lebih nikmat. Saya diminta pelayanan ke Jepang, saya diminta pelayanan kemana. Karena waktu kita mau bangun Papua, saya bilang, sorry, you tunggu dulu lah, saya mesti fokus dulu untuk Papua. Fisik saya juga gak terlalu bagus, jadi gak bisa terlalu banyak dardur-dardur sana-sini. Jadi, lain waktu saja. Semua orang berebut mau khotbah di luar negeri. Saya juga ngerti, dulu pun saya begitu. Tapi waktu merasakan kenikmatan, bagaimana bisa jadi nikmat di antara teman-teman yang ada di daerah ini, ada anak kita, jadi beda ya. Saya nggak bisa desain itu, maka saya tahu itu blessing. Sengaja kita pergi ke desa belum tentu happy. Tapi waktu bisa dan menikmati, wah itu luar biasa. Jadi mari yuk, kalian lihat hidup ini dan jangan pernah kecewa pada Tuhan. Mari kita jalani hidup ini dan kita bersama dengan Dia. Biarlah Tuhan menolong kita, biarlah Tuhan memimpin kita, biarlah Tuhan memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Kasih itu sudah diberikan dan menjadi milik kita. Kasih itu menjadi kekuatan ekstra untuk kita menjalani hidup yang tidak sederhana dan tidak bersahabat, bahkan cenderung memangsa kita. Tuhan mampukan kita. Nikmati persekutuan dengan Dia, nikmati kasih-Nya. Amin.